السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian, bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunianya kepada diri kita semua. Sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini, untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilihan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dari pagi ya insyaAllah, untuk sudah belajar dengan dua asatidah, guru kita bersama, Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Rizal, dan juga Ustaz Nizar, hafizahumallah ta'ala. Dan hari ini atau siang ini, insyaAllah, ana dengan Ustaz Abu Fahad. Yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, itu tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin ketika Ramadan. Yang sebenarnya kesalahan ini bukan pembatasan hanya segini saja. Tapi ada lebih dari ini pada kegiatannya. Dan bukan untuk mencari kesalahan sama sekali, tidak. Tapi untuk selalu memperbaiki amal saleh kita. Karena tidaklah kita beramal kecuali di atas ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena orang-orang yang melandasi perkataannya dan perbuatannya dengan ilmu pasti akan berbeda hasilnya. Pasti kualitasnya akan berbeda. Maka disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah. Tadi semisal Ramadan dan juga apa? Ilmu. Betul ya? Pasti akan beda hasilnya. Disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah. Sebelum dia menunaikan satu amalan apapun itu di atas ilmu. Dia berilmu tentang amalan tersebut. Nah, pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan di Ramadan. Apa kata ahli syair? Araftu syarr la li syarri. Aku mengetahui keburukan, bukan untuk melakukan keburukan itu. Lakin li tawaqdihi. Akan tetapi aku mengetahui keburukan itu untuk mencegah diriku dari melakukan keburukan itu. Untuk mengantisipasi, untuk tidak melakukan keburukan itu. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فِيهِ. Karena barang siapa yang tidak tahu mana kebaikan, mana keburukan, maka biasanya dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Nah, ketika kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di dalam bulan Ramadan, tidak lain tidak bukan agar kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan ini. Apa saja kesalahan-kesalahan tersebut? Yang pertama. Bisa dilihat di slide mungkin. InsyaAllah. Yang pertama, tidak perhatian dengan bulan Sya'ban. Tidak perhatian dengan bulan Sya'ban. Kapan itu bulan Sya'ban? Sekarang. Bulan keberapa bulan Sya'ban? Bulan ke-8. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah hafal berarti ternyata. Saya pikir Januari, Februari, Maret, April doang hafal. Alhamdulillah. Bulan Hijriah hafal Masya Allah ya. Kasih hadiah Masya Allah. Hadiahnya sama panitia tadi Masya Allah. Umroh Masya Allah. Saya juga mau saya yang jawab kalau gitu Masya Allah. Ya. Tidak perhatian kepada bulan Sya'ban. Ikhwan, Ramadan kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla istiqamah sebulan full dan grafiknya terus naik. Betul ya? Semakin akhir harus semakin apa? Naik. Mungkinkah enggak ada persiapan? Betul ya? Bayangkan sebulan full kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Madrasah Ramadan satu bulan itu harus terus naik. Bayangkan grafiknya enggak boleh turun. Tambah 10 akhir, tambah naik luar biasa. Tambah mendekati akhir, tambah pacu kencang luar biasa. Mungkinkah enggak ada persiapan? Berapa banyak kaum muslimin yang menjadikan Ramadan hanya sekedar ritual keagamaan tahunan belaka dalam hidupnya? Kenapa saya katakan ritual keagamaan tahunan belaka? Ikut-ikutan. Manusia puasa, puasa. Manusia ke masjid, terawih, terawih. Biasanya kayak gini, enggak langgeng. Istiqamah. Makanya setiap hari banyak kemajuan dalam shof. Betul ya? Betul kan? Tambah maju, tambah maju, tambah maju shofnya. Awal-awal, wow, masjid seluruh masjid ramai, Masya Allah. Sampai enggak muat masjid. Tapi lama-kelamaan apa? Tambah hilang. Kangen masjid sama dia, Masya Allah. Kenapa? Tadi. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka ketika Sya'ban. Padahal banyak sekali amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Salafus Saleh terdahulu ketika mereka masuk bulan Sya'ban. Para ulama sampai mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zara'. Bulan Rajab itu bulan menanam benih. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Suqi Zara'. Dan bulan Sya'ban, bulan menyiram tanaman. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi Zara'. Dan bulan Ramadan, bulan menuai hasilnya. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyiram tanaman di bulan Sya'ban, fakaifa yuridu an yahsida fi Ramadan? Terus apa yang mau dia tuai hasilnya di Ramadan? Persiapan, pemanasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salah satu sunnah yang dilakukan pada bulan Sya'ban, memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wama ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa melebihi pada bulan Sya'ban. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu shahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Bayangkan. Dari perkataan Ummu Salamah ini ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan berarti kita dibolehkan untuk puasa Sya'ban sebulan full. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk sebulan kecuali 1-2 hari sebelum Ramadan. Karena ditakutkan sudah masuk Ramadan, Yaumusyaf, hari yang diragukan. Sebagian ulama menyebutkan maksud Ummu Salamah ini mayoritas pada bulan Sya'ban. Tapi enggak semuanya. Sebagian ulama mengatakan banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Sampai Ummu Salamah menyangka kelihatannya Rasul 2 bulan puasa ini. Ala kulli hal. Dari khilaf ulama, intinya memperbanyak puasa sunnah di bulan apa? Sya'ban. Untuk apa ini? Pemanasan, persiapan. Tidak melalaikan bulan Sya'ban. Karena kalau kita tidak persiapan, ikhwan, baru satu Ramadan ketemu puasa. Karena ada orang, ikhwan, tidak ketemu puasa kecuali di Ramadan. Gak pernah persiapan puasa sunnah. Baru satu Ramadan dia puasa. Apa yang terjadi biasanya? Seminggu pertama tuh. Semelambung naik. Mah kambuh. Lemas. Ngantuk. Mau pingsan. Macam-macam. Betul ya? Karena tidak terbiasa. Tidak pemanasan. Kana yuqalu syahrul sya'ban syahrul qurra. Dulu dikenal. Bulan Sya'ban itu bulannya al-qurra. Bulannya para pembaca al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang saleh terdahulu mulai memperbanyak membaca Al-Quran, itu bukan di satu Ramadan, tapi di bulan Syaban. Persiapan, pemanasan. Karena kalau satu Ramadan kita baru memperbanyak baca Al-Quran, 5 menit berasanya sejam itu. Betul? Oh enggak, berarti Masya Allah pada baca Quran semua Masya Allah ya. Kalau baru pertama Ramadan baca. Masya Allah dapat banyak nih. Nah, baru 5 menit Masya Allah. 5 menit nguap lagi, 5 menit nguap lagi. Kerukiah tuh keluar jinnya satu-satu tuh subhanallah. Allah musta'an. Berarti kan ikhwan, baik-baik nih. Nah ini tidak perhatian terhadap bulan apa? Bulan Syaban. Makanya harusnya mempersiapkan dirinya. Yang kedua. Kesalahan yang kedua. Tidak mengqadha puasa sebelumnya atau mengharuskan mengqadha di Senin atau Kamis. Nah ini kelalaian nih. Lalai. Tidak mengqadha puasa Ramadan sebelumnya atau mengharuskan mengqadhanya di Senin Kamis saja. Kita tahu bersama, siapa yang tidak berpuasa di Ramadan karena sakit, karena safar, udzur syar'i, maka diwajibkan dia untuk mengqadha sesuai jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, dia gak kuat, berbuka. Maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah banyak orang ketika dia gak puasa, contoh ibu-ibu, para akhwat yang mungkin datang bulan setiap bulannya, betul ya? Qadha apa, hutangnya banyak. Kemudian gak sempat mengqadhanya karena kesibukan yang gak jelas. Bukan kesibukan yang syar'i. Kesibukan yang gak jelas, subhanallah. Sehingga datang Ramadan selanjutnya, masih belum bayar. Datang Ramadan selanjutnya, masih belum bayar lagi. Hati-hati nih, subhanallah. Padahal kita tahu bersama di antara ciri orang-orang mukmin dan mukminah yang sejati, ulaika yusari'una fil khairat, wahum laha sabiqun. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ayat ke-61. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 61. Mereka itulah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Lihat, bersegera, bukan menunda. Tapi apa? Bersegera. Dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Subhanallah. Banyak ibu-ibu berdalih dengan apa? Ya Rasul, Pak Ustaz, kan Aisyah tidak sempat mengqadha Ramadan kecuali bulan Syaban. Tayyib. Alasannya apa? Betul ya? Karena beliau tersibukkan dengan suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersibukannya karena apa? Ngurus suami istimewa itu. Ini bukan tersibukannya karena hal-hal mubah, tersibukannya nongkrong kongko-kongko di kafe, tersibukannya main padel, lari, bukan, betul ya? Tersibukannya karena apa? Mengurus suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu istimewa dan itu pun dibayar oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika bulan apa? Bulan Syaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz, masyaallah. Silakan terusin masyaallah terusin. Cepetan. Itu yang kedua. Sudah dua aja, selebihnya antum masyaallah. Yang ketiga. Jadi di antara kesalahan apa? Menunda untuk mengqadha puasa Ramadan sampai datang Ramadan selanjutnya. Yang ketiga, tidak gembira dengan datangnya Ramadan. Tidak bergembira, tidak bersuka cita, tidak senang dengan datangnya Ramadan. Jelas ini gembira yang benar ya. Gembira yang disyariatkan. Bukan gembira-gembira yang tidak disyariatkan dalam syariat. Gembira mau datang Ramadan bikin konser. Bukan, subhanallah. Gembira mau datang Ramadan keliling di jalanan. Gak perlu, subhanallah. Gembira itu tidak lain, tidak bukan apa? Hatinya suka cita karena menyambut bulan ketaatan. Karena menyambut musim yang sangat luar biasa dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang bisa bergembira kalau dia tidak tahu keutamaan Ramadan yang sangat luar biasa? Banyak kita lihat kaum muslimin Ketika Ramadan, seakan-akan penjara besar satu bulan yang memenjarakan dirinya. Kenapa saya katakan penjara besar? Orang di penjara biasanya apa? Enggak bebas, betul ya? Ya Ramadan nih, lapar nih, pingsan nih, subhanallah. Ya Ramadan, enggak bisa sore-sore ngopi ini. Seakan-akan Ramadan satu bulan itu memenjarakan dirinya tuh. Padahal orang-orang soleh sebelum orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam bulan Ramadan karena mereka tahu bagaimana keutamaan Ramadan yang sangat luar biasa. 6 bulan, bayangkan, Allahu Akbar. Ketika mau datang Ramadan senangnya luar biasa. Coba saya mau tanya sama antum. Antum menggemari satu klub bola Eropa. Apa contohnya? Manchester United. Ya, salah. Kemarin menang ya, 3-2 lawan Arsenal, Masya Allah. Tahu, Ustaz? Tahu dong, Masya Allah. Antum mau nonton Manchester United di Old Trafford. Betul ya? Kira-kira sebulan sebelumnya gimana hati antum? Nah. Ini mubah loh. Betul ya? Terharap. Ini bukan musim ketaatan loh. Tapi ini apa? Wah, ini idola saya nih, Masya Allah nih. Mau nonton Manchester United di Old Trafford satu bulan sebelumnya tuh. Gimana hati kita tuh? Dihitung tiap hari, dihitung tuh. Oh, 29 hari lagi, 28 hari lagi, 27 hari lagi, 26 setengah hari lagi. Insya Allah, betul ya? Ini mau masuk Ramadan, kayak gitu apa enggak? Kan gitu? Menyambut musim ketaatan ini luar biasa. Nabi SAW mengatakan, Atakum Ramadan syahru mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bayangkan, penuh keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Tambahan kebaikan yang luar biasa banyak. Itu berkah. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, isinya keberkahan tuh. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Kata para ulama, karena banyaknya amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan dan motivasi untuk kaum muslimin untuk mengejar surga. Sehingga mudah sekali untuk dapatkan surga pada Ramadan. Tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Karena pada Ramadan, maksiat itu berkurang. Dosa itu berkurang. Wasufidati syayatin. Wafihi sufidati maradul syaitin. Kemudian dalam bulan Ramadan dibelenggunya para syaitan-syaitan yang buruk. Sebagian ulama menyebutkan dipersulitnya langkah syaitan untuk menggoda Bani Adam. Wafihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan itu, kebaikan Ramadan, maka dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Masa enggak gembira sih? Masa enggak senang sih? Mau dapatkan surga nih, kawan. Mau nyambut Ramadan, didapatkan surga, ditutup pintu neraka luar biasa. Enggak gembira? Khalidina fiha, kekal abadi dalam surga tersebut. Luar biasa. Ini menjadikan para ulama terdahulu benar-benar menanti-nanti Ramadan luar biasa dengan sukacita. Tapi jelas, menanti Ramadan dengan senangnya, dengan senang yang benar, saya katakan. Bukan senang yang ternyata tidak dibenarkan di dalam syariat. Yang keempat, tidak mengikuti penetapan Ramadan dari pemerintah. Tidak mengikuti penetapan Ramadan dari pemerintah. Nabi SAW mengatakan, As-sawmu yawma tasumun. Hari berpuasa, maksudnya satu Ramadan, adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yawma tuftirun. Dan hari fitri, satu Syawal maksudnya hari berbuka, di mana hari kalian juga melakukan Idul Fitri. Wal adha yawma tudhahun. Dan hari adha, Idul Adha, hari di mana kalian semua merayakan Idul Adha. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan, وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن صوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini di mana beliau mengatakan makna hadis ini bahwa puasa dan hari raya dilakukan secara berjamaah kaum muslimin seluruh masyarakat. Ini gimana cara nyampainya? Pasti kah apa? Ada satu komando, betul ya? Ada satu perintah di situ. Tidak lain, tidak bukan adalah ini bisa dilakukan dengan satu waliul amr, maksudnya satu pemerintah. Bukan kemudian yayasan, bukan kemudian satu golongan, satu mungkin ormas, enggak, subhanallah. Tapi tidak lain, tidak bukan itu semua apa? Mengikuti keputusan pemerintah. Nah, coba bayangkan ikhwan, kalau ini kita andai-andai, walaupun enggak boleh ini subhanallah. Kalau seandainya Makkah dan Madinah itu di negeri kita, orang wukufnya itu beda-beda antar harinya itu. Betul nggak, ikhwan? Kan negeri kita ini bukan cuma dua hari. Bukan cuma dua kali. Kan kita tahu yang paling ma'ruf, biasanya beda sehari. Ada juga yang beda dua hari. Betul ya? Beda tiga hari. Ada yang lihat ombak. Ada yang lihat bulan. Betul ya? Kalau Makkah dan Madinah di sini, itu wukufnya gimana tuh, subhanallah? Hah? Gimana tuh? Wukuf ini hari ini besok bagian sini. Wukuf ini bagian sini. Bagian sini. Wukuf tuh, subhanallah. Nah itu disebutkan para ulama saat ini bahwa ijma' ulama, kesepakatan ulama tentang masalah hal seperti ini dikembalikan kepada waliul amr. Gitu, kembalikan kepada pemerintah. Yang kelima. Dalam hadis Rasul menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika engkau melihat bulan dan berbukalah ketika engkau melihat bulan. Yang kelima. Tidak niat dengan benar. Yang terakhir kesalahan dari kaum muslimin tidak berniat dengan benar. Kita tahu bersama amal saleh tidak akan pernah sah kecuali niatnya itu benar. Dan ijma' ulama, sepakat ulama, an-niyah mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Apa an-niyah? Al-qasdu, keinginan. Iradah, keinginan. Itu tempatnya di mana? Hati. Antum dari rumah, jalan ke masjid ini. Apakah antum berbicara? InsyaAllah saya mau datang daurah di Masjid Nurul Iman. Dari pagi sampai sore. Pagi Ustaz Rizal, habis itu Ustaz Nizar, habis itu Ustaz Ahmad, habis itu Ustaz Ega. Lillahi ta'ala. Apakah kita ngomongin, kita lafadkan dengan lisan kita? Enggak. Pasti apa? Niat dalam hati. Maka itu cukup subhanallah. Itu namanya niat. Itu al-qasdu. Itu an-niyah namanya. Makanya Imam Nawawi menyebutkan an-niyah fi jami'il ibadat mu'tabarah bil qalbi, niat dalam semua ibadah itu yang dinilai adalah hati. Wa la yakfi fiha nutqul lisan ma ghaflatil qalbi wa la yushtarat al-lafz. Dan tidak cukup dengan ucapan lisan sementara hatinya enggak sadar. Tidak cukup dengan ucapan lisan, sementara hatinya apa? Tidak sadar. Dan tidak disyaratkan, dilafadkan. Ini Imam Nawawi loh. Yang madhabnya Syafi'i. Betul ya? Subhanallah. Hadis disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi yang kelima adalah ketika seseorang berniat. Rasulullah SAW bersabda, Ra'un nasai man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Barang siapa yang tidak berniat untuk puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ini puasa wajib nih. Ini puasa wajib. Adapun puasa sunnah, seperti Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah pagi-pagi, apakah ada makanan wahai Aisyah? Tidak ada. Oh, kalau gitu aku puasa. Ini puasa sunnah, kata para ulama, dibolehkan puasa sunnah tersebut, sunnah mutlak, niatnya setelah fajar. Tapi kalau puasa wajib, maka diharuskan sebelum apa? Sebelum fajar. Nah, ketika antum bangun sahur, itu namanya apa? Niat ketika antum puasa. Nah, ulama khilaf memang. Apakah meniatkan satu bulan full atau satu hari dan seterusnya? Wallah alam bisawab. Sebulan full kita niatkan saya mau puasa di Ramadan sebulan full itu cukup. Kecuali bagi orang-orang yang terputus, entah mungkin karena sakit, entah mungkin wanita haid, entah mungkin safar dan seterusnya, maka dia berniat lagi ketika dia mau berpuasa. Yang keenam, tidak istiqamah dalam Ramadan. Nah, ini yang saya katakan ini. Kalau kita tidak persiapan sebelum Ramadan, berat untuk istiqamah. Kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, grafiknya terus naik, istiqamah sebulan full. Itu enggak mudah, kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu enggak mudah subhanallah, kecuali dengan persiapan, pemanasan, latihan dulu. Ikhwan, saya mau tanya. Kalau ada seorang atlet mau juara di olimpiade, tingkatan olimpiade dunia nih. Mungkinkah enggak ada latihan sama sekali, tiba-tiba hari kejuaraan dia datang jadi juara? Mungkin? Ya mungkin aja, kalau mungkin sih ya mungkin. Katanya mungkin sih mungkin aja. Tapi kansnya sangat apa? Kecil banget, betul ya? Kecil banget. Berbeda dengan atlet yang sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, benar-benar mempersiapkan diri untuk kejuaraan supaya dapat emas. Nah, pasti beda hasilnya. Tanda kutip, ikhwan. Ramadan, olimpiadenya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pesertanya semua ada orang-orang yang mengucapkan syahadatain di atas muka bumi ini, kaum muslimin. Yang kalau mereka menang, lulus di Ramadan, mereka akan dapatkan medali ketakwaan. La'allakum tattaqun, betul ya? Apakah mungkin tidak ada persiapan? Nah, ini diantaranya nih, tidak istiqomah ketika Ramadan. Awal-awal Ramadan, masjid tidak nampung, Masya Allah, dimanapun. Mulai pertengahan, masjid kangen dengan mereka. Akhir Ramadan, lumayanlah, mulai ramai lagi, walaupun yang jam 2 yang ramainya, betul ya? Bukan yang habis isya. Setelah Ramadan, wah hilang tuh. Wallahu ta'ala alam yusuf. Ninggalin KTP mungkin dari masjid, subhanallah. Lupa dan seterusnya. Gak istiqamah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Keistiqamahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba, itu lebih baik daripada 1000 karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Bayangkan. Kenapa? Karena luzumul istiqamah a'zamul karamah. Karena terus bisa istiqamah, itu adalah karamah yang paling besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka minta kepada Allah selalu apa? Istiqamah. Berusaha dengan sekuat tenaga. Yang ketujuh. Di antara kesalahan-kesalahan Ramadan, tidak tahu pembatal puasa dengan benar. Tidak tahu pembatal puasa dengan benar. Angkat tangannya. Yang tahu. Dusta atau bohong. Apakah batal puasa kita? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yakin? Dusta kita nih. Dari awal sampai. Dari habis subuh nih. Sampai maghrib. Dusta terus. Hah? Gak batal puasanya? Kok gak batal sih? Masya Allah. Terus? Masya Allah. Barakallahu fikum. Banyak orang menyangka ketika sudah sekali dusta, udah buka ente, udah bohong tuh ente, udah batal tuh puasa ente. Nanti dah. Wallah alam yusuf, yang benar adalah apa? Mengurangi pahala puasa bahkan bisa menghilangkan dari pahala puasa tersebut. Nabi SAW mengatakan, Man lam yada' qawla zur wal amalu bihi, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah Azza wa Jalla enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allahu Akbar. Nah, kata para ulama di sini maksudnya apa? Hilang keberkahannya dari puasanya, hilang pahalanya, berkurang pahalanya, tapi tidak membatalkan apa? Puasa. Karena membatalkan berarti harus apa? Qadha dan seterusnya. Contoh lain. Suntik. Nah, antum sakit kaki, apa? Plantar fasciitis, betul ya? Kemudian kaki antum disuntik, tumit antum disuntik, betul nggak? Hah? Nggak, masukin cairan lah, Masya Allah. Hah? Suntik itu kata para ulama dari pendapat yang lebih rajih ada dua, suntik yang memang bisa membatalkan, tapi nggak ada suntik yang tidak membatalkan. Suntik yang bisa membatalkan adalah suntik yang memberikan rasa kenyang atau kenyang bagi seseorang, infus misalnya. Tapi kalau suntik-suntik yang tidak menjadikan seseorang menjadi kenyang, maka yang seperti ini pendapat yang rajih tidak batal. Ala kulli hal, intinya tidak tahu pembatal puasa dengan benar ini berarti tidak mempersiapkan ilmunya sebelum masuk Ramadan. Itu maksudnya. Berapa banyak orang ketika Ramadan, setiap tahun datang Ramadan tapi enggak tahu tuh kewajiban Ramadan, wajib-wajib puasa, sunnah-sunnah dalam puasa, pembatal-pembatal puasa, amal-amal soleh yang bisa dilakukan ketika puasa. Nggak tahu. Dia tidak mempersiapkan ilmu sebelum masuk Ramadan. Pasti akan berbeda. Saya katakan tadi awal, kualitas orang yang mempersiapkan ilmunya sama dengan orang yang tidak mempersiapkan ilmunya sebelum masuk apa? Ramadan. Lupa. Ah, antum bangun siang, wah ada nasi goreng di tengah. Ini nih. Makan, masya Allah, alhamdulillah. Ketika mau minum, wah puasa nih, masya Allah nih. Gimana? Tanggung lah. Karena ada teman saya kayak gitu, subhanallah. Bangun siang, makan nasi goreng, kenyang, mau minum ingat. Yo, gimana nih? Lapor saya. Ya nggak boleh. Antum ingatnya pas mau minum lagi. Tanggung saat gimana? Keseret ini. Nggak boleh sebenarnya. Tapi itu tidak apa? Tidak batal. Karena Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan makanan kepada dirinya. Bahkan ulama sampai khilaf. Kalau kita ngelihat orang yang sedang makan atau minum karena dia lupa. Apakah kita boleh ingetin apa enggak? Ulama khilaf loh, betul. Karena sebagian ulama mengatakan enggak. Allah yang sedang kasih makan dan minum kepadanya. Maka ente jangan halangi dia dapat rezeki dari Allah. Bayangkan subhanallah. Allahu Akbar. Yang ke-8. Tidak mengetahui hukuman ketika membatalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Tidak mengetahui dan ini a'udzubillah min dzalik. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat KTP-nya Islam, kakinya siang-siang kelihatan di warteg, betul ya? Sayang luar biasa. Ngapain itu? Bersihin warteg mungkin, masya Allah. Makan siang, betul. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, "Baina ana na'imun idz atani rajulani fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran fa qala li." Ketika aku tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah dua orang pria. Dua orang pria ini maksudnya dua orang malaikat. Kemudian memegang kedua lenganku, membawaku ke satu gunung yang tidak rata. Kemudian berkata, "Is'ad, naiklah." Faqultu inni la atiquhu. Maka aku katakan aku tidak mampu. Keduanya mengatakan inna sanusahiluhu lak. Sesungguhnya kami akan membantumu, akan memudahkanmu. Hatta idza kuntu fi sawail jabal. Sampai kemudian ketika aku naik hingga sampai di hampir puncak gunung, idza ata bi aswatin syadidatin. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar suara yang keras. Faqultu, aku bertanya, ما هذه الأصوات؟ suara apa itu? قالوا هذا عواء أهل النار. Itu adalah teriakan penghuni neraka. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم داما. سبحان الله. Itu adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian keduanya membawaku. Ketika itu aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki di atas, mulutnya mereka robek rusak ke bawah. Darah mereka mengalir dari mulut mereka. Maka aku bertanya, "Man haula?" Siapa mereka? "Haula illadzina yufthiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka. Maksudnya apa? Berbuka sebelum tiba waktunya tanpa udzur. Orang enggak puasa. Orang enggak puasa Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Azabnya luar biasa. Dosa besar. Enggak main-main. Dan kita tahu bersama di antara rukun Islam adalah apa? Puasa Ramadan. Maka nasihat itu. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang enggak puasa. Yang puasanya cuma awal-awal doang. Betul ya? Ikut-ikutan doang. Nasihati mereka. Kasih tahu mereka bahwa ternyata itu dosa yang besar. Yang kesembilan. Kesalahan tidak sahur. Atau tidak sahur pada waktunya. Atau membatasi. Nabi SAW mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu apa? Keberkahan. Dalam sahur tersebut penuh keberkahan. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Nabi SAW untuk sahur. Karena dalam sahur itu penuh keberkahan, masya Allah. Dan sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan nih, sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat apa? Kurang lebih sekitar 50 ayat Al-Quran kalau kita baca Al-Quran sebelum subuh. Berarti berapa menit sebelum subuh? Kurang lebih 15 atau 20 menit, betul ya? Berarti 15-20 menit. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin yang berhenti sebelum waktunya dengan kata-kata imsak. Betul ya? Mengkhususkan, kalau sudah imsak, sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini tidak ada dalil tentang masalah tersebut. Padahal Nabi SAW sedang makan sahur ketika dekat-dekat apa? Dekat-dekat salat subuh, azan subuh, subhanallah. 50 ayat kurang lebih. Jadi makan sahur itu ketika mau dekat subuh, bukan jam 2. Kalau jam 2 namanya makan tahajud. Betul ya? Banyak orang udah sahur, udah tadi jam 2 saat bukan sahur itu, subhanallah. Makan tahajud plus witir itu, subhanallah. Betul ya? Sahur itu mau dekat apa? Mau dekat azan subuh, mau dekat fajar shadiq. Mau dekat fajar shadiq. Nah, banyak orang, dia ketika Ramadan, mungkin dia gak sahur dengan sengaja. Atau tidak sahur pada waktunya tadi, saya katakan jam 2. Atau dia membatasi yang seharusnya masih boleh untuk makan sahur, sudah gak boleh. 10 menit sebelum azan apa? Sebelum azan subuh dan seterusnya. Apa kata? Riwayat Bukhari disebutkan, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal, azan itu di waktu malam. Kalau antum pernah ke Mekah dan Madinah, biasa azan subuhnya berapa kali? 2 kali. Yang satu, 1 jam sebelum subuh biasanya, kurang lebih ya. Kurang lebih 1 jam sebelum subuh. Ini azannya Bilal biasanya. Baru yang kedua ketika azan subuh. Betul ya? Rasul mengatakan, inna Bilalan yu'adzinu billail. Bilal, azan itu di waktu malam. Ini nih, azan pertama. Azan untuk mengingatkan manusia supaya bangun, sholat tahajud, supaya siap-siap untuk sahur dan seterusnya. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu Umi Maktum. Makan minumlah kalian sampai ibnu Umi Maktum azan. Nah, sahabat yang kedua matanya buta, yang suaranya indah, yang Nabi SAW pernah ditegur karena sahabat ini, masya Allah, ibnu Umi Maktum, Abdullah ibnu Umi Maktum. Ketika dengar azan ibnu Umi Maktum, berhentilah. Berhenti. Berhentilah. Karena pada saat itu sudah pagi. Itu sudah fajar tiba. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas. Saya mau tanya. Angkat tangannya. Tadi hadiahnya mana? Panitia kan itu? Tadi banyak yang nanya, masya Allah. Ada, masya Allah. Ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Apa maksudnya? Angkat tangannya. Surat Al-Baqarah 187. Apa maksudnya? Artinya dululah. Baca mana? Ini enggak ada yang punya aplikasi Quran, masya Allah. Terus. Tapi dia menerima tobat. Sekarang campurilah mereka dalam segala apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Ulang tadi, makan dan minumlah. Lah, sudah jelas ini perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Apa maksudnya itu? Fadal. Pada waktu ini salah satu kriminal maksudnya pada waktu itu kawetan adalah dengan aku masih dalam menunjukkan soalan kalau kita dalam menunjukkan dengan menunjukkan kalau kita menunjukkan untuk menunjukkan dan menunjukkan dan menunjukkan itu di kalau kan saya juga bagian dan bahwa Masyaallah, barakallahu fiik. Intinya adalah apa? Intinya apa maksudnya? Sampai apa? Sampai fajar tiba. Sampai fajar tiba. Seorang sahabat ada yang betul tadi. Ini benang putih, ini benang apa? Hitam. Kok enggak ada-ada nih, subhanallah. Ternyata salah pemahaman sahabat ini. Maksud Allah Azza wa Jalla Nabi menjelaskan di situ sampai apa? Sampai fajar. Sampai fajar shadiq. Sampai fajar shadiq. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sahur ini tontonan zen-zen bagus-bagus, betul ya? Sebagaimana ketika mau buka nanti, betul ya? Tontonan di televisi, wah, acara zen-zen bagus-bagus. Sehingga seseorang ketika sahur lupa doa, lupa istighfar, betul ya? Lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, lupa kemudian salat subuh ke masjid bagi laki-laki. Ini salah nih, perhatikan baik-baik. Silakan mungkin kasih hadiah. Yang ke 11, yang ke 10. Tidak membaca zikir pagi. Tidak membaca zikir pagi. Satu lagi yang belakang. Nah, kita tahu bersama, Ramadan harusnya menjadikan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau tadi itu, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sebelum Ramadan. Contohnya zikir pagi petang. Jangan kita tinggalkan setelah ketika Ramadan. Ketika Ramadan, tambah kebaikan-kebaikan itu. Salah satunya zikir pagi petang. Jangan ketika habis subuh ngapain? Bukan zikir juga sih, tapi zikirnya beda, masya Allah. Bismika, Allahumma, tidur, subhanallah. Zikir pagi, udah lihat. Menunggu pagi dan seterusnya. Zikir pagi dulu, karena kita tahu bersama dengan apa? Zikir pagi tersebut kita akan memulai hari tersebut dengan keberkahan, meminta pertolongan kepada Allah, mengingat Allah dan seterusnya. Ini nikmatan besar luar biasa. Maka jangan tinggalkan zikir pagi. Yang ke-11. Tidak bisa menahan ngantuk di siang sampai bablas zuhur dan asar. Masya Allah. Puasa beduk. Tahu puasa beduk? Ini setahun juga kuat kalau gini, masya Allah. Jangan kan sebulan, setahun kuat, masya Allah. Ada orang dengan dalih apa? Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, Ustaz. Masya Allah. Yang pertama hadisnya dhaif, maudhu, bahkan subhanallah, betul ya. Yang kedua kerjaannya tidur terus luar biasa. Yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Beribadah ketika Ramadan. Mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan gak boleh tidur, boleh. Tapi jangan kebablasan, jangan berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan, subhanallah. Orang-orang soleh terdahulu, itu ketika datangnya Ramadan, seakan-akan tidak kenal satu dengan yang lainnya. Coba bayangkan. Seakan-akan gak kenal dengan satu dengan ini. Karena sibuknya mereka dengan ibadah mereka masing-masing. Ketika selesai Ramadan, baru aktivitas itu kembali seperti semula. Allahu Akbar. Luar biasa tuh. Yang ke-12. Tidak menjaga waktu dengan baik. Ya Allah. Allahu Akbar. Kerjanya Ramadan apa? Download satu film ke film yang lain. Betul ya? Ngabuburit. Apa itu ngabuburit? Coba saya mau tanya. Ngapain sih ngabuburit? Hah? Jalan sore-sore, ngapain? Ngabisin waktu, betul ya? Supaya nunggu apa? Betul, kan gitu ya? Supaya nunggu azan, maghrib. Ini yang saya katakan tadi, orang-orang yang seakan-akan Ramadannya tanda kutip, seakan-akan penjara besar yang mengurung dirinya. Sehingga ketika baru sahur aja, ya Allah, masih berapa jam lagi nih? Baru sahur nih, baru sahur, betul ya? Baru subuh, subhanallah. Ini gimana, subhanallah. Sehingga ketika mau dekat-dekat apa? Maghrib. Wah, kita habisin waktu dengan hal-hal yang gak jelas. Bukan gak boleh beli takjil, beli kolak. Boleh, betul ya. Beli gorengan, boleh. Tapi jangan kemudian apa? Jangan tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Nah, tadi itu. Menghabiskan waktunya dengan nonton film. Menghabiskan waktunya dengan ngabuburit, main game. Apalagi bukber sana, bukber sini sebulan full isinya bukber 25 kali. Bayangin subhanallah. Bukber anak SD, teman SD, bukber teman TK, bukber teman SMA. Ini bukber mulai ini subhanallah. Allahu Akbar. Baca Qur'annya ya. Yang penting kan baca Qur'an, Ustaz. Satu ayat, satu ayat, satu ayat. Subhanallah. Tidak menjaga waktu dengan baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Apalagi ketika Ramadan. Bahkan sampai ulama mengatakan apa? Seandainya penghuni kubur yang sudah meninggal nih, dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka akan berangan-angan mau memanfaatkan satu detik Ramadan. Bukan satu menit, satu detik bayangkan. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk masuk ke Ramadan, manfaatkan Ramadan itu dengan baik dan benar. Yang ke-13, tidak menjaga mulut kita, tidak menjaga lisan kita. Berkata yang kotor, dusta, keji, ngomongin orang, ghibah. Tahu ghibah? Apa ghibah? Ghibah ghasib. Nah, sama tuh. Ghibah ghasib. Sama-sama pakai gha. Ghibah ghasib. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu keburukan tentang saudaramu yang dia tidak suka diceritakan kepada orang lain. Habis itu pahalanya, ikhwan. Ngomongin orang, subhanallah, ya Allah, musta'an, la ilaha illallah. Tadi itu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya, maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Apa kata Jabir bin Abdullah? Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Ketika engkau berpuasa, maka pendengaranmu harus puasa. Penglihatanmu puasa, lisanmu puasa. Anil kadzib wal maharim, dari dusta dan segala hal yang diharamkan. Wa da'a adzal jar, meninggalkan mengganggu tetangga. Waliyakun yawma sawmuka al-waqar wa sakinah. Jadikan hari puasamu itu tenang dan juga wibawa. Wala takun yawma sawmuka wa yawma fitruka sawa. Dan jangan jadikan hari berbukamu dengan hari puasamu sama. Hari berbuka ngomongin orang dari pagi sampai pagi. Hari puasa sama juga. Enggak, salah. Perhatikan baik-baik. Makanya seorang muslim, ikhwan, itu tahu kadar dirinya. Rahimallah man arafa qadra nafsah. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Kalau dirinya enggak kuat nih ketemu orang, jangan sering ngumpul-ngumpul ketika Ramadan. Enggak sih ngomong ilmu, Pak Ustaz. Iya, ngomong ilmu setengah jam, dua jamnya ngomong apa? Ngomongin orang, betul ya, subhanallah. Kan gitu. Ribahin orang dan seterusnya. Kalau kita enggak kuat nih, contoh nih. Gadget kita media sosial. Kalau bisa apa? Lock out dulu, keluar dulu ketika Ramadan. Nanti satu Syawal baru masuk lagi tuh. Uninstall dulu kalau perlu. Betul ya? Kalau enggak, wah, mata scroll-scroll. Wah, udah asar, Masya Allah. Betul ya? Baca Quran 5 menit, nguap lagi tadi itu. Subhanallah. Allah musta'an. Yang ke-14, tidak membuat atau membeli makanan berbuka secukupnya. Berlebih-lebihan. Lapar mata. Nah, ini orang yang tadi tuh, karena dia gak pernah puasa, ketika puasa semuanya mau dibeli. Semuanya indah itu ketika jam 5:30, betul ya? Ada gelas berkeringat bagus, Masya Allah, tau gelas berkeringat air dingin, betul ya? Gorengan pakai cabai, Masya Allah, bagus semuanya, semuanya dibeli. Buka puasa, makan seperti apa tau, ngantuk, terawih, begitu deh, betul ya? Imamnya baca Yasin. Allahu Akbar, panjang banget Yasin, subhanallah. Nah, gimana ya, subhanallah. Yang ke-15 yang terakhir. Tidak berdoa ketika hendak berbuka. Tidak berdoa ketika hendak apa? Berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'wat la turad." Tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul walidi waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Da'watul sha'im, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang safar. Salah satunya dalam hadis yang lain, lebih khusus lagi ketika mendekati berbuka puasa. Ketika sedang puasa, doa seseorang ijabah. Lebih khusus lagi ketika mendekati apa? Mendekati buka puasa. Menurut sebagian ulama. Itu yang disebutkan oleh para ulama muslimin ini. Wallah alam bisawab, itu 15 zat. Ana serahkan kepada antum tongkat estafet, Masya Allah. Sampai 60 tadi, kalau nggak salah ya. Berapa tadi, Masya Allah? 30. Wallah alam bisawab, salam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Amma ba'd. Ya, beginilah namanya kehidupan. Kadang sudah direncanakan, nyala ternyata mati. Ya, semua biiznillahi azza wajalla. Baik, teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah. Ana melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad berkaitan tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan. Tapi sebelum ana melanjutkan, kadang mungkin ada yang bertanya-tanya atau mungkin ada yang berkomentar dalam hatinya. Ini yang disampaikan sama Ustadz Ahmad. Enggak ada hal yang baru ya, kata dia. Hal yang biasa-biasa aja, kata dia. Memang subhanallah, teman-teman semua. Kalau kita mau berbicara tentang agama Islam, memang itu-itu aja. Kalau antum mau ngomongin masalah dunia, masalah teknologi, masalah HP, masalah algoritma Instagram, nah itu bakal banyak yang baru. Antum kalau berbicara tentang Islam, ya memang muter-muter. Muter-muter. Antum masuk bulan Muharram, antum ngomongin masalah puasa Asyura, ya kan? Antum nanti masuk bulan Sya'ban, disuruh persiapan sebelum masuk Ramadan. Masuk Ramadan, bahas tarawih. Nanti Idul Fitri, bahas tentang bagaimana menjaga keistiqomahan setelah bulan Ramadan. Nanti muter terus. Ya, emang agama Islam seperti itu. Emang gak ada yang baru. Tetapi subhanallah, hal yang terus berputar, berulang secara repetitif begini saja, ternyata masih banyak yang salah. Masih banyak yang keliru. Masih banyak yang ibadahnya hanya sekedar kuantitas tanpa kualitas sama sekali. Kita perhatikan, subhanallah, sebagian kaum muslimin sudah pernah masuk bulan Ramadan beribadah di dalamnya. Ada yang sudah 20 kali, ada yang sudah 30 kali. Ada yang mungkin sudah 50 kali lewat bulan Ramadan. Tapi subhanallah, gak berkembang sama sekali ibadah di bulan Ramadannya. Hatam Al-Qur'annya tetap sama, kadang hatam, kadang enggak. Tarawihnya pun sama, cuma di 3 hari pertama. Dan lain-lainnya pun sama. Itulah makanya kita membahas ini, supaya ada perubahan di Ramadan yang akan kita hadapi. Sebuah perusahaan, sebuah bisnis, itu pasti ada evaluasi tahunan. Bahkan ada evaluasi mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Walaupun perusahaan atau bisnis tersebut profitnya bagus, tapi pasti tetap ada rapat evaluasi. Kenapa? Supaya makin berkembang, makin bagus. Cuma yang jadi masalah, terkadang seorang itu memperlakukan seperti ini hanya pada masalah duniawiyah aja. Pada masalah ukhrawiyah, masalah ibadah, qanaah. Mana cukup Ustaz seperti ini? Balik. Kalau mau qanaah, masalah dunia, masalah akhirat harus rakus. Gimana caranya bisa naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jangan merasa qanaah. Kita semua dapetin hadisnya. Para sahabat, ada yang nanya ke Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai sama Allah?" Sahabat yang lain nanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana Islam yang terbaik?" Sahabat yang lain nanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling afdol?" "Wahai Rasulullah, ini amalan banyak, apa yang terbaik?" Kenapa mereka nanya kayak gitu kira-kira? Mereka mau naik. Gak mau stuck di satu level. Mau naik, mau naik, mau naik. Sebagian malah nanya. Bilang bahkan sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan. Aku bertanya tentang keburukan supaya aku bisa menghindarinya. Ngapain nanya begitu? Karena mereka mau naik levelnya. Gak mau stuck di satu level aja. Ini harus menjadi prinsip dari kita semua. Dalam masalah ukhrawiyah. Di antara yang harus selalu kita pegang ketika kita sudah mulai malas untuk belajar, malas untuk datang kajian yang kadang judulnya itu-itu aja. Ramadan lagi, tauhid lagi, iman lagi, kadang bosan. Satu ayat atau tulis di surat Az-Zariyat. Di ayat yang ke-55, Allah mengatakan, "Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Kata Allah, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Perhatikan ayat ini. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman, itu orang muslim level tinggi. Nggak semua orang muslim itu bisa sampai ke level beriman, karena itu tingkatan tinggi. Level paling bawah muslim. Level atasnya mukmin. Nggak semua orang bisa sampai di situ. Tapi Allah tetap katakan tentang orang-orang yang sampai ke level mukmin, Allah tetap katakan wa dzakir, berikan peringatan, karena peringatan bermanfaat buat orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin saja tetap bisa mengambil manfaat dari sebuah peringatan, apalagi yang masih di level muslim, masih di level baru hijrah, baru tobat, baru ingat sholat, baru ingat puasa, baru setahun dua tahun datang kajian, tambah lebih butuh lagi. Ilmu itu kalau sering diulang, itu bakal sering atau lebih mantap di dalam hati. Itulah kenapa pembahasan ini kita perhatikan, karena semoga bisa bermanfaat buat Ramadan kita, dan supaya kita bisa menjalani bulan Ramadan lebih baik lagi. Tapi teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, tadi Ustaz Ahmad selesai di poin yang ke-15. Ana melanjutkan di poin yang ke-16. Poin yang ke-16 di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah tidak mempercepat untuk berbuka puasa. Tidak mempercepat untuk berbuka puasa. Di antara sunnah adalah hendaknya ketika masuk waktu buka puasa untuk cepat berbuka. Puasa bukan main lama-lamaan. Bukan main kuat-kuatan. Ente maghrib, ana bisa sampai isya. Tapi bisa ana sampai sahur. Ana dua hari gak buka puasa. Bukan urusan itu. Namanya kebenaran bukan dilihat dari siapa yang paling kuat. Tetapi kebenaran itu dilihat siapa yang paling cocok dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ada sebuah hadis ketika tiga orang yang pertama bersumpah saya bakal sholat sepanjang malam, nggak bakal tidur sama sekali. Yang kedua saya bakal puasa sunnah tiap hari, nggak bakal ada bolongnya. Yang ketiga saya nggak mau nikah, mau fokus ibadah. Nabi SAW naik ke atas mimbar dalam keadaan marah. Nabi katakan, mabala qaumun yaquluna kadza wa kadza. Ini kenapa ada sebagian orang bilang begini dan begitu? Nabi marah saat itu. Kemudian Nabi katakan, inni atqakum lillah wa akhsyakum. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Tapi aku sholat di sebagian malam, sebagian lagi aku tidur. Aku puasa di sebagian hari, sebagiannya tidak puasa. Dan aku menikahi wanita. Kemudian apa Nabi tutup? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan ajaranku, dia bukan bagian dariku. Nabi menegaskan di sini. Kebenaran bukan dilihat dari siapa yang paling banyak, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Tetapi kebenaran yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara di sini adalah masalah berbuka puasa. Berbuka puasa. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjala al-fitr. Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka itu mensegerakan buka puasanya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 17 adalah di antara kesalahan adalah tidak berbuka secukupnya hingga terlambat maghrib berjamaah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnin. Tidak ada seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi ibna Adam akalatun yuqimna sulbahu. Cukup seorang anak Adam makan sesuatu yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa'inkana la mahala, kalau memang dia enggak bisa menghindari, kata Nabi, maka hendaknya sulusun li ta'amihi, sepertiga buat makannya, sepertiga buat minumnya, sepertiga buat nafasnya. Di sini Nabi ngajarin kita untuk mengatur nafsu makan kita. Dan kita tahu gimana orang yang lagi puasa mau buka, itu nafsu makannya tuh brutalnya luar biasa. Makanya tadi kan dibilang lapar mata. Kalau itu di meja makan, martabak manis, martabak asin, martabak telur, koloknya ada di situ, es teh manis di situ, air putih di situ, kurmanya di situ, numpuk situ semua. Kalau belum habis itu semuanya, belum berhenti, nggak sholat deh. Nah ini yang jadi masalah. Akhirnya banyak yang kelewat sholat maghribnya, nggak bisa hadir sholat berjamaah. Kemudian ada yang nanya, Ustaz, tapi la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan, kata dia. Ya, kalau dihidangkannya 10 meter, ente nggak sholat-sholat berarti. Makan terus berarti. Makanya jumhur ulama mengatakan, hadis ini itu adalah khusus buat siapa? Buat orang-orang yang memang dalam kondisi lapar. Dan kemudian dia makan untuk menghilangkan laparnya dulu. Yang wajibnya dulu. Kalau seorang nurutin apa yang ada di meja makannya, nggak beres-beres. Taruh terus ya makanan di sini ya, biar nggak sholat-sholat, kata dia. Makanya itu nggak betul. Ini nomor 17. Hendaknya kita itu makan secukupnya, supaya kita masih bisa menghadiri sholat maghrib berjamaah. Kemudian, masih masuk yang poin 17 adalah tidak berbuka dengan kurma. Yang sunnah adalah berbuka dengan kurma, bukan dengan yang manis. Kalau judulnya yang manis, martabak pun manis, kolak pun manis. Tapi yang sunnah berbuka dengan kurma. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, man wajada tamron fal yuftir alaihi, barang siapa yang memiliki kurma, hendaknya dia itu berbuka dengannya. Wa man lam yajid fal yuftir alal ma, barang siapa yang tidak menemukan kurma, enggak punya kurma, maka dia berbuka puasa dengan air. Maksudnya apa? Dari sekian banyak makanan yang ada di hadapan kita kalau buka puasa, mulai dengan kurma dulu. Sabar, yang lain enggak bakal habis. Sabar. Takut enggak? Ini takut kehabisan diambil orang biasanya. Kurma dulu. Oh, enggak ada kurma, Ustaz. Berarti gimana? Air putih dulu. Kurma itu hendaknya dimakan ganjil. 1, 3, atau 5. Antum mau 7, mau 11, mau 21, terserah. Ganjil, yang sunnahnya. Tapi kalau mau genap, itu pun enggak ada masalah. Itu sunnah aja. Baru kemudian makan yang lainnya. Kemudian yang nomor 18. Di antara kesalahan adalah tidak mengetahui keutamaan memberikan buka puasa kepada orang lain. Memberikan buka puasa kepada orang lain itu pahalanya besar. Apa maksudnya? Yaitu untuk seorang berbuka puasa dengan apa yang dia berikan. Itu yang paling afdol. Dia memberikan orang makanan, dengan itu orang tersebut berbuka puasa. Di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi seorang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa seperti itu. Jadi kalau kita berpuasa, kemudian memberikan makan kepada orang, dengan itu dia berbuka puasa, maka bisa jadi pahala kita double. Nah, ini secara khusus adalah buat orang-orang yang biasanya buka puasanya di kantor. Maka jangan hidup nafsi-nafsi. Apa nafsi-nafsi? Gue-gue, lu-lu. Lu gak punya makanan, siapa suruh lu gak bawa? Nah, jangan seperti itu. Maka biasakan paling minimal memberikan makanan ke orang yang di samping kita. Itu paling minimal. Bahkan Nabi SAW menjadikan salah satu sebab seorang masuk ke dalam surga adalah ketika dia itu memberikan makanan kepada orang lain. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Beliau mengatakan, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, salatlah ketika orang-orang sedang tidur, maka masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Kemudian di surat Al-Insan, Allah juga mengatakan tentang penduduk surga ketika mereka masuk dalam surga, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Dikatakan mereka itu masuk surga karena mereka ketika di dunia mereka itu melakukan apa? Innama nut'imukum, tidaklah kami memberikan kepada kalian makanan kecuali karena kami mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan maupun rasa terima kasih. Jadi hendaknya untuk seorang itu menjadikan ini sebagai sebuah kesempatan. Jangan melihat ini sebagai sebuah beban, jangan. Kesempatan untuk dia memberikan buka puasa kepada orang lain. Apalagi ketika tadi hendaknya orang berbuka puasa paling pertama dengan kurma. Maka dia bawa kurma mungkin yang banyak dalam kotak ketika mau buka puasa di kantornya misalkan, dia bagikan ke teman-temannya. Dan itu bersegera, jangan sampai orang lain. Disitulah masuk ke dalam ayat, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Dan antum kalau yang pernah menjalani bulan Ramadan di Mekah atau di Madinah, antum melihat orang-orang itu rebutan narik antum supaya antum buka puasa di tempat dia. Jadi di saf-saf itu sudah digelar sama dia, plastik panjang ditaruh di atasnya untuk buka puasa. Ditaruh roti, ditaruh yogurt, ditaruh kurma, air zam-zam sudah ditaruh. Itu kemudian mereka mengutus orang-orang untuk diri di pintu. Setiap ada orang masuk pintu, ayo buka puasa tempat saya, buka puasa tempat saya. Dan itu disebutkan, lap buka puasa itu di sana itu udah disewa kadang puluhan tahun. Jadi antum gak bisa main ke sana buka lapak buka puasa sendiri, gak bisa. Karena orang udah, emang sudah di plot, sudah disewa. Gak pakai duit, tapi emang sudah pakai surat, pakai segala macam. Memang sudah, ini buat tempatnya si ini. Nanti sampai ke sana, buat tempatnya terus nyambung terus. Itu susahnya luar biasa. Karena kenapa? Karena mereka ngelihat itu kesempatan besar untuk memberikan buka puasa buat orang lain. Secara khusus di Tanah Haram. Kemudian, kita masuk ke nomor yang 19. Di antara kesalahan adalah tidak mendoakan orang yang memberikan buka puasa. Kalau kita diberikan makanan oleh orang untuk kita buka puasa, entah itu kurma ataupun cuma air sekalipun, maka biasakan untuk doakan dia. Nabi SAW mewanti-wanti memperingatkan, kata beliau, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka walaupun sedikit, tunjukkan rasa syukur. Dengan apa? Bilang terima kasih, doakan jazakallahu khairan. Dan Nabi SAW pun mengajarkan dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yaitu mendoakan, akala ta'amukumul abrar, wa aftara indakumus sa'imun, wa sallat alaikumul malaikah. Dengan dia mendoakan ke orang yang memberikan makanan kepadanya, bahwasanya orang-orang soleh telah memakan makananmu, dan orang-orang yang berpuasa telah berbuka dengan makananmu, maka para malaikat pun bersolawat kepadamu. Dan kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengajarkan untuk mendoakan, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang memberikan kami makan, berikanlah minum kepada orang yang memberikan kami minuman. Maka biasakan untuk didoakan. Dan ini juga berlaku kepada istri untuk suaminya, anak-anak kepada orang tuanya. Terkadang seorang itu melihat ketika kebaikan itu yang diberikan kepadanya sudah repetitif, selalu berulang, akhirnya dia gak pernah lagi bilang terima kasih, gak pernah lagi mendoakan. Padahal suami yang ngasih uang buat dia untuk buka puasa, itu kebaikan suami. Orang yang paling pertama harus dia ucapkan terima kasih kepadanya adalah suaminya dulu. Ketika suaminya sudah menyediakan makanan, keluar beliin martabak, taruh di situ, doakan suaminya. Allahumma at'iman at'amana wasqiman saqana. Begitu pula suami. Ketika istri itu mempersiapkan buat buka untuk dia, dia bikin tehnya, dia taruh air, persiapkan buat dia buka. Maka jangan lupa ucapkan kepada istrinya, jazakillahu khairan. Itu namanya bersyukur kepada manusia. Kemudian yang nomor 20. Yang nomor 20 di antara kesalahan adalah tidak membatasi buka puasa bersama teman, bukber. Ini yang tadi sempat disinggung sama Ustaz Ahmad. Bukber itu terus berulang setiap hari. Bukber sama teman SD, SMP besok, lusa sama SMA, entar sama teman kampus, entar sama teman kantor, entar sama teman TK dulu, entar sama teman gak tahu sama siapa. Bukber terus. Ustaz, emang gak boleh? Boleh. Yang jadi masalah, kebiasaan bukber sebagian kita itu, kalau sudah bukber, isya gak ke masjid. Raweh pun enggak. Alasan apa? Bukber. Orang buka puasa di masjid kan bukber juga kan? Tapi habis itu apa? Maghrib sholat. Isya sholat, raweh sholat. Kalau memang bukber setelah itu dijaga isyanya, dijaga rawehnya, ada masalah bagus. Cuma yang jadi masalah banyak setelah bukber, habis berantakan kemana-mana. Kenapa? Habis dengan ngobrol. Sampai lewat malam. Ustaz, tapi itu kadang kesempatan. Kita nggak ketemu sama teman kita sudah lama. Iya. Tetapi, a'tikul zihaqin haqqah. Berikan segala sesuatu haknya masing-masing. Kalau memang tujuannya mau ketemu, ya udah ketemu aja sebentar. Nggak terus sampai jam 1 malam. Nggak terus setiap hari. Bukber, iya. Tapi juga ingat diri sendiri. Ini bulan Ramadan, butuh waktu untuk fokus memang ibadah. Bahkan sebagian para ulama, walaupun ini bukan sebuah kelaziman, sebagian para ulama diantaranya Imam Malik, kalau masuk bulan Ramadan, kajiannya aja diberhentiin. Gak ada kajian sama sekali. Kenapa? Mau fokus ibadah. Kajian lo ya, bukan bukber. Kajiannya diberhentiin. Ini sebagian seperti itu. Makanya hendaknya seorang untuk memikirkan juga bagaimana ibadahnya dia di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang berikutnya, nomor 21. Yaitu tidak sholat tarawih sempurna bersama imam. Tidak sholat tarawih sempurna bersama imam. Dan ini masuknya ke dalam hadis Nabi SAW. Man sholla ma'al imami hatta yansarif kutibalahu qiyamu laylah. Barang siapa yang sholat bersama imam, yaitu sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Yaitu semalam terus sampai masuk waktu subuh. Tapi syaratnya apa? Dia sholat bersama imam hatta yang sharif sampai selesai. Nah, sebagian kaum muslimin itu sholatnya nggak sempurna sampai selesai. Ketika masuk witir, bubar. Ketika masuk witir, bubar. Akhirnya apa? Dia nggak sampai dengan sempurna. Tapi sebagian orang bilang, Ustaz, karena anak nanti malam mau sholat lagi. Kalau sudah ada witir, witir penutup. Maka nggak bisa sholat lagi malam. Maka yang pertama kita katakan, sholat bersama imam sampai selesai itu lebih afdol. Karena pahalanya seperti pahala sholat semalam suntuk. Istilah kasarnya, malamnya nggak sholat lagi nggak apa-apa. Karena sudah dapat sepanjang malam, ya kan? Yang kedua, yang rajih adalah, witir bukan penutup kemudian tidak boleh sholat malam lagi. Tetapi witir itu hanya boleh dilakukan satu kali dalam semalam. Nabi mengatakan, la witrani filailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Berarti kalau kita sudah sholat sama imam sampai selesai witir, malamnya masih boleh sholat lagi. Nggak ada masalah. Nggak ada yang melarang untuk sholat lagi di malam harinya. Nabi SAW mengatakan, sholatul layli masna masna. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Kemudian selanjutnya nomor 22. Nomor 22. Adalah tidak tumakninah dalam sholat. Tidak tumakninah dalam sholat. Dan ini tentunya berkaitan dengan jumlah rakaat tersebut. Sebagian orang lebih mementingkan kuantitas dari rakaat daripada kualitas dari rakaat. Dicari sama dia rakaat yang panjang, tapi setiap rakaat kulhu, habis itu kulhu lagi, habis itu kulhu lagi. Emang enggak boleh? Boleh, enggak ada yang bilang enggak boleh, boleh. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau sholat, beliau itu satu rakaat bacanya panjang. Makanya Aisyah itu mengatakan Nabi itu setiap 4 rakaat istirahat. Kenapa? Bacaannya panjang. Sampai dalam sebuah hadis saja, Ibnu Abbas pernah sholat di samping Nabi SAW. Kemudian Nabi baca Al-Baqarah sampai selesai. Al-Baqarah sampai selesai. 3 juz setengah. Sampai selesai. 1 rakaat ya. Setelah itu, Ibnu Abbas bilang, saya mengira Nabi bakal ruku. Ternyata Nabi melanjutkan bacaan Nisa. Lengkap. Ali Imran-nya udah lengkap. Bacaan Nisa. Kata Ibnu Abbas, mau beres An-Nisa, saya pikir Nabi bakal ruku. Nabi lanjut lagi Ali Imran. Abis Ali Imran, dilanjut lagi Al-Ma'idah. 1 rakaat. 1 rakaat. Itu makanya kebiasaan para sahabat, mereka itu untuk memperpanjang sholatnya. Karena itu yang paling afdol, bukan di kuantitasnya. Nah, sebagian orang itu ngincer yang 23, tetapi kemudian bacaannya pendek-pendek. Akhirnya 23, itu selesainya lebih cepat daripada yang 11 rakaat. Lebih cepat. Kadang makmumnya belum ruku, imamnya udah iktidal. Makmumnya belum iktidal, imamnya sudah duduk di antara 2 sujud. Secepat itu. Sampai subhanallah dibuat jadi kompetisi. Wah, ini 23 rakaat, 7 menit. Subhanallah. Dengan bangga, seakan-akan kayak orang lagi balapan. Akhi, bukan balapan ini. Ingat Nabi SAW pernah menegur seorang yang sholat 2 rakaat. Kata Nabi, irji' fasholli fa'innaka lam tusholli. Kamu balik sholat lagi. Tadi kamu belum sholat. Dia sholat lagi 2 rakaat. Sama Nabi disuruh ulangin lagi. Sholat lagi 2 rakaat. Disuruh ulangin lagi sama Nabi. Balik kamu sholat, kamu belum sholat. 6 rakaat dibilang sama Nabi, belum sholat. Gimana enggak? Bingung ini orang. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, ثُمَّ قَرَأْ مَا تَيَسَّرُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Kalau kamu sholat, baca bacaan Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian kata Nabi, ketika kamu ruku, baca. Ketika kamu ruku itu, tenanglah dalam rukumu. Ketika kamu berdiri, tenanglah dalam berdirimu. Ketika sujud, tenanglah dalam sujudmu. Disuruh tenang. Kenapa Nabi memfokuskan dalam masalah tenang ini? Berarti orang itu tadi sholatnya buru-buru. Disuruh tenang sama Nabi. Disinilah makanya bahkan sebagian ulama menjadikan tumakninah dalam sholat sebagai rukun. Bayangkan. Sebagian ulama mengatakan tumakninah dalam sholat itu rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan, sengaja atau tidak, sholatnya batal. Sebagian ulama bilang wajib, sebagian ulama bilang rukun. Kenapa? Karena Nabi bilang ke orang ini, irji' fasolli, fa'innaka lam tusolli. Balik kamu sholat lagi karena kamu tadi belum sholat, kata Nabi. Dari situ maka kata para ulama, berarti ini rukun. Karena dia dianggap belum sholat. Makanya hendaknya pas sholat itu ngincar kualitasnya. Jangan terlalu cepat-cepat. Kemudian yang berikutnya. Yang nomor 23. Adalah tidak damai dalam jumlah rakaat taraweh. Apa maksudnya? Kita dapati ada yang sholat taraweh 11. Kita dapati ada yang sholat taraweh 23. Bahkan ada yang lebih. Ya ikhwah. Mau manapun perkataan yang rajih, yang paling kuat. Ini masalah khilafiyah mu'tabarah. Ini masalah yang diperselisihkan para ulama dan diakui perselisihannya. Dalam masalah ini, boleh untuk diskusi, boleh nggak ada masalah. Tapi bukan tempatnya untuk ribut. Bedakan ada perselisihan yang memang fikih, memang dibuka pintu untuk perselisihan. Ada masalah-masalah prinsip. Ya nggak bisa toleransi, istilah dalam tanda kutip nggak bisa damai. Ada orang bilang misalkan, saya orang muslim, tapi saya tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Ada rasul lagi, kata dia. Nah, nggak boleh kemudian, ini perselisihan. Kata, enggak, ini masalah prinsip, nggak bisa. Ada yang bilang, oh enggak, kalau menurut saya sholat itu bukan 5 waktu, 3 waktu, kata dia. Kan perselisihan. Nah ini perselisihan yang enggak diakui sama para ulama. Kalau masalah 11, masalah 23, ini masalah yang sudah dibicarakan dari 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, para ulama yang lebih alim daripada kita semua, udah berselisih. Terus antum mau sepakat sekarang. Mustahil ya, akhi. Sebagian ulama mengatakan, di antara mazhab Hanabilah mengatakan, namanya sholat malam itu enggak ada batasnya. masna masna, dua rakaat dua rakaat. Makanya Imam Ahmad diceritakan sama anak beliau, Imam Ahmad itu dalam satu hari sholatnya 300 rakaat. Ketika beliau sakit, beliau turun dari 300 jadi 150. Sebagian ulama yang lain, enggak, bilangnya 11 maksimal. Karena Nabi tidak pernah lebih dari 11. Lepas dari perselisihan itu semua, ini masalah yang memang diakui. Diskusi boleh, tapi bukan tempatnya untuk ribut. Itu sebuah kesalahan. Kemudian, yang nomor 24. Di antara kesalahan adalah tidak serius ketika sholat isya. Apa maksudnya? Sebagian orang itu fokus ketika sholat tarawihnya. Bahkan kemudian sholat tarawih di masjid. Padahal isya itu sholat wajib. Itu sholat wajib, itu lebih utama, itu lebih afdol. Itu lebih afdol untuk seorang itu sholat isya di masjid. Makanya orang sholat isya, orang sholat tarawih, tidak di masjid sekalipun, gak ada yang mempersilahkan. Kenapa? Lah sholat sunnah kok. Sholat sunnah. Tapi orang tidak sholat isya di masjid secara berjamaah, di situ para ulama mereka berselisih. Makanya yang wajib itu sebagai modal utama harus dijaga dulu. Ini yang wajib sudah dijaga, baru kita fokus kepada yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 25. Di antara kesalahan adalah tidak berzikir sesuai tuntunan. Dan di sini berkaitan adalah tentang zikir yang dibaca ketika sholat tarawih. Zikir yang dibaca ketika sholat tarawih. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan zikir khusus untuk dibaca antara sholat tarawih. Antara dua salam, kemudian kedua yang berikutnya. Salam antara kedua yang berikutnya. Nabi nggak pernah mengajarkan zikir khusus. Karena ada sebagian tempat, dari yang dua yang pertama, kedua yang kedua, itu berdoa kepada Abu Bakar. Nanti yang berikutnya berdoa kepada Umar. Nanti yang berikutnya kepada Utsman, kemudian kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kita menghargai mereka, mereka khulafa'i rasyidin. Kita Nabi, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti ajaran mereka. Tapi bukan seperti itu cara menghargainya. Sebuah kaidah yang diajarkan oleh para ulama adalah law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau itu memang sebuah kebaikan untuk zikir dibaca di antara tarawih tersebut, pasti orang-orang sebelum kita sudah mendahului. Sekarang gini aja. Azan bagus enggak? Ngumpulin orang sholat. Bagus kan? Sebelum tarawih azan dulu. Ada yang berani? Bagus kan ngumpulin orang sholat biar orang ingat gitu loh. Sebelum tarawih azan dulu coba. Daripada zikir-zikir itu kan azan jelas. Ada yang berani? Enggak berani. Kenapa? Karena Nabi sudah menentukan azan itu di sholat wajib, enggak ada di sholat sunnah. Hatta sholat id sekalipun enggak ada azan. Padahal Nabi perintahkan untuk semua orang datang, wanita yang haid untuk datang, wanita yang dipingit untuk datang. Tapi ada azan? Enggak ada azan sholat id. Itulah zikir sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 26. Di antara kesalahan adalah tidak tidur tepat waktu. Tidak tidur tepat waktu itu bisa merusak aktivitas sehari seseorang di keesokan harinya. Ketika seorang tidak tidur tepat waktu, khususnya di bulan Ramadan, dia bisa kelewat sahurnya, bahkan bisa kelewat subuhnya. Akhirnya apa? Nanti di pagi harinya ngantuk luar biasa. Kenapa? Karena kurang tidur. Seorang menjadikan malam hari bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk begadang. Bukan untuk ibadah. Untuk ngobrol dan nonton. Kan di siang hari gak boleh nonton Ustaz. Ya kan tadi kan? Ada kan ya? Jangan menghabiskan dengan nonton di siang hari. Nah, kalau gitu nontonnya malam, kata dia. Nah, akhirnya apa? Berentet kemana-mana. Makanya ini diantara kekeliruan. Kemudian berikutnya nomor 27. Nomor 27 adalah diantara kesalahan tidak mau baca Al-Quran. Karena ngerasa tidak lancar bacaannya. Ini dilakukan sama sebagian kaum muslimin. Karena dia merasa bacaannya masih terbata-bata, maka dia enggak mau baca Al-Qur'an. Padahal kita perhatikan dalam hadis, yang dijanjikan pahala oleh Nabi SAW bukan hanya orang-orang yang baca Al-Qur'annya lancar. Nabi mengatakan al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barra. Orang yang mahir baca Al-Qur'annya, dia akan ditemani oleh malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi. Orang yang baca Al-Qur'annya terbata-bata. Bata-bata kan bahasa Arab. Ba, ta, ba, ta, ya kan? Terbata-bata. Kata Nabi, falahu ajron, dia dapat dua pahala. Pahala apa? Pahala baca Al-Qur'an, yang kedua pahala sabar. Walaupun dia terbata-bata, dia tetap baca. Nabi mengatakan di sini dapat pahalanya. Jadi kadang ada sebagian orang setengah halaman aja bisa satu jam dia baca. Salah izharnya, salah ihfa-nya, salah makhraj hurufnya, sin ketemu sama sot, ketuker lagi, rok ketemu sama dal, tuker lagi dia. Enggak ada masalah, baca terus. Tapi orang yang mengalami kejadian seperti ini, jangan kemudian dibiarkan. Dia harus menjadikan itu sebagai pecut bagi dirinya untuk mau belajar. Ini subhanallah, 30 tahun terbata-bata terus. Enggak apa-apa, dapat pahala terbata-bata. Betul, memang betul. 30 tahun antum terbata-bata, berarti antum meninggalin Al-Qur'an. Berarti enggak pernah belajar Al-Qur'an selama ini. Kalau dibaca aja enggak, apalagi tadabbur. Baca aja enggak ketemunya setahun sekali sama Al-Qur'an. 29 Ramadan, taruh Al-Qur'annya di rak. Assalamualaikum, ketemu tahun depan. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya nomor 28 adalah di antara kesalahan tidak menjadikan tadabbur sebagai tujuan utama dari tilawah Al-Qur'an. Para ulama mereka berselisih, mana yang lebih afdol? Memperbanyak tilawah atau memperbanyak tadabbur? Memperbanyak tilawah atau memperbanyak tadabbur? Mereka berselisih. Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang ana pilih adalah pendapat untuk kita itu memperbanyak tadabbur. Tapi sebagian ulama mengatakan tadabbur itu kenapa lebih utama? Yaitu kita mengamalkan tujuan utama, misi utama diturunkannya Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk dijadikan sebagai petunjuk. Allah mengatakan di dalam surat Sad di ayat ke-29. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang berkah supaya ditadabburi ayat-ayatnya. Disuruh tadabburi sama Allah. Di Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk. Kalau suatu itu dikatakan sebagai petunjuk, ya harus dibaca. GPS itu kan, map itu kan petunjuk. Kalau mau manfaatnya dibaca, jangan dicuekin. Sama, Al-Qur'an ini petunjuk, ya kalau mau manfaat harus dibaca, ditadabburi. Tapi kata para ulama, tadabbur itu belajar. Dan belajar seorang itu ada masanya mentok. Orang belajar kan enggak bisa 24 jam, bisa enggak? Orang belajar itu sebentar, enggak lama. Nah, ketika seorang sudah dari tadabburi Al-Qur'an, disitulah waktunya dia untuk tilawah. Ketika sudah fresh lagi otaknya, tadabbur lagi. Udah tadabbur, nanti tilawah lagi, terus bergantian. Dan tadabbur yang paling mudah, khususnya buat yang belum bisa bahasa Arab, baca artinya, sudah selesai. Antum baca satu halaman, habis itu antum baca artinya satu halaman. Baca lagi satu halaman, baca lagi artinya satu halaman. Terjemah itu tafsir ringkas. Paling mudah untuk tadabbur, ayat-ayat terjemahan yang antum kurang pahami, ditandain. Nanti tanya. Jangan dipahamin sendiri. Ditandain, digarisin. Ini maksudnya apa? Kenapa Allah bilang begini? Maksudnya apa? Ditandain, digarisin. Itu tadabbur namanya. Itu tadabbur. Kalau antum cuma baca, tambah lagi antum gak bisa baca Al-Quran, antum kehilangan tujuan utama dari Al-Quranul Karim. Jadi jangan tinggalkan tadabbur. Kemudian nomor 29. Di antara kesalahan adalah tidak mengajarkan anak-anak untuk berpuasa. Atau sebaliknya, dia mewajibkan anak-anak untuk berpuasa. Anak-anak yang kita bicarakan di sini adalah anak-anak, yaitu orang-orang yang belum sampai usia baligh. Bukan dari umur ya, belum sampai usia baligh. Orang yang belum sampai usia baligh itu namanya anak-anak. Orang yang sudah baligh, walaupun umurnya 10 tahun, 11 tahun, itu sudah bukan dikategorikan anak-anak lagi dalam Islam. Di antara kebiasaan para salaf adalah mereka itu mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa. Bahkan sebagian mereka ketika anak-anaknya itu menangis, kelaparan, minta makanan, dikasih mainan supaya lupa. Dan ini tetap kembali kepada kemampuan. Kalau memang anaknya nggak bisa, ya sudah. Dikasih, suruh buka puasa. Dan kita harus perhatikan, sholat sebagai tiang agama itu diperintahkan sama Nabi untuk diajarkan umur 7 tahun. Puasa tingkatannya ada di bawah sholat. Maka diajarkan di sekitaran umur segitu. Bukan Nabi memerintahkan untuk keras masalah sholat di umur 10. Maka jangan keras masalah puasa di bawah itu. Karena ketemu ada orang tua. Anak punya umur 3 tahun. Puasa 30 hari. Masya Allah anak aneh ini. Baru 3 tahun, 30 hari puasa. Ya akhi, anak umur segitu bukan nyari pahala. Emang gak doyan makan. Seneng nih gak dikasih makan. Sebulan, ahlan wasahlan kata dia. Antum yang punya anak tahu, anak itu dikasih makan, kabur. Itu kebiasaan. Nah ini harus diperhatikan. Anak itu butuh gizi, memang belum waktunya. Jadi kita harus tengah-tengah juga. Jangan kemudian melalaikan pengajaran puasa, jangan juga kemudian malah mewajibkan. Tengah-tengah kita ajarkan. Kemudian yang terakhir di antara kesalahan adalah tidak mau membatalkan puasa ketika sakit atau safar. Yaitu jika dalam kondisi tidak mampu. Dalam kondisi tidak mampu, ketika dalam kondisi sakit atau safar, hendaknya berbuka. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Nabi dan para sahabatnya dalam safar saat itu, kemudian tiba-tiba ada kerumunan orang-orang. Kemudian Nabi SAW pun datang ke situ, kata Nabi, ada apa? Sha'im. Ternyata di situ ada orang yang sudah tergeletak. Kemudian Nabi nanya, ini ada apa? Puasa soalnya dia, kata yang lain. Kemudian Nabi mengatakan di situ, laisa minal birri as-saumu fi safar. Bukan sebuah kebaikan, kata Nabi, puasa dalam kondisi safar. Tetapi yang kuat dalam pendapat ini adalah, tidak boleh seorang memaksakan untuk puasa ketika dirinya itu gak mampu. Karena ternyata dalam hadis yang lain, pernah diceritakan oleh seorang sahabat Abdullah ibn Rawahah, bahwasanya kami pernah safar bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Nah, sebagian dari kita puasa, sebagian lagi enggak, kata dia. Ini menunjukkan kembali kepada kemampuan. Buat yang tidak mampu, jangan maksain diri. Karena puasa bukan cuma menahan, tetapi di situ ada ibadahnya. Kalau dia menyakiti dirinya, berarti dia tidak memberikan hak kepada dirinya. Enggak bisa ibadah akhirnya. Jadi jangan memaksakan diri. Sama seperti yang sakit. Dan sakit di sini juga harus dilihat. Jangan sakit-sakit, pilek-pilek dikit, rukhsah, enggak puasa, kata dia. Nah, safar sedikit, pakai wush ke Bandung. Ya boleh, enggak ada masalah, rukhsah, safar, boleh. Walaupun dia enggak ngerasa capek, dia mau enggak puasa, boleh, enggak ada masalah. Cuma jangan bermudah-mudahan, kata para ulama. Apa sebabnya? Karena ternyata kita dapati, qada' puasa berat. Betul? Qada' puasa berat untuk kebanyakan orang. Dia pikir, oh ke Bandung pakai wush, kata dia. Batalin puasa. Nah, ya boleh, secara hukum boleh-boleh aja. Tapi lihat, coba perhatikan, kapan dia ntar kodok puasanya. Nanti baru nanya, Ustadz, gimana kalau masuk bulan Ramadan sedangkan kita masih ada hutang puasa? Pada satu doang hutang. Emang gak dibayar-bayar sama dia? Nanti. Itulah makanya, jangan bermudah-mudahan juga kalau memang merasa dirinya itu tidak mampu. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, maka dia bisa ganti di hari yang lain. وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa, maka dia bisa membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Di akhir ayat Allah tetap mengatakan untuk kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Itu kalau dia masih dalam kondisi mampu, puasa itu tetap lebih baik walaupun dia diperbolehkan untuk berbuka. Nah, ini yang poin yang ke-30. Lanjut lagi sampai 95. Baik, rasa cukup sampai di sini. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dalam puasanya, sholatnya, baca Al-Qur'annya, dan juga itikafnya. Taib naktafi bihadza. Subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.